Bismillahirrahmanirrahim. ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, dan di antara ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, kesempurnaan ciptaan Allah adalah an ja'ala fil ard qita'un mutajawiratin wa jannat. Allah jadikan di alam dunia ini qita'un mutajawirat wa jannatin min anabi wa zar'in wa nakhlin wa ghair dhalik wa nakhil lati ba'duha sinwan ay 'iddatu ashjar fi aslin wahid wa ghair sinwan an kana kullu shajar 'ala hiddatihi wal jami'. Allah jadikan di alam dunia ini pada tumbuh-tumbuhan qita'un mutajawirat, kelompok dari tumbuh-tumbuhan yang saling bersuku atau berdekatan. Wa jannatin min a'nabi wa zar'in wa nakhil, dan tanaman atau kebun qita'un mutajawirat ay aradin yajawiru ba'daha ba'dan ma'anna hadhi tibah tambut ma yantafi bihin nas. وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. Allah jadikan di permukaan bumi ini ada jenis tanah-tanah yang saling berdekatan. Maksudnya apa? Maksudnya ada tanah yang subur, tapi sampingnya enggak subur. Ada lagi tanah yang sampingnya lagi batu bara, tapi sampingnya bisa dipakai untuk yang lain. Ya saling berdekatan. Yang satu tanahnya bagus, yang satu tanahnya tidak bagus. Ini saling berdekatan. Di sana ada air, di sini enggak ada air. Ini saling berdekatan. Sehingga tidak perlu heran. Wal kull mutajawirat, masing-masing seluruhnya dari jenis tanah-tanah tersebut saling berdekatan. Ini sifatnya tanah seperti ini, ada yang subur, gembur, ada lagi yang hitam, ada yang keras, ada yang pasir doang, pasir saja misalnya. Nah, kenapa demikian? Ya ini kesempurnaan Allah. Karena dialah Allah yang berhak untuk mengatur. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah di dalam pengaturan. ya mungkin ada ya tanah yang saling berdekatan, ini ada emas, ini enggak ada emas. Ya ini ada batu permata, di sampingnya enggak ada. Tapi ya berdekatan. Kita'un mutajawirat. Ini dia. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa jannatun min 'anabi wa zar'un wa nakhilun wa jannatun min 'anabin wa zar'un ya marfu. Zar'unnya marfu. Ibn Kathir rahimahullah yuhtamal an yakuna ma'tufan al-a'nabin fa yakuna majruran wa li hadha qara bi kulli minhum ta'ifatun min al-a'immah. Wawunya ma'tuf al-a'nab, ada majrur wa zar'un wa zar'in. Nah, atau ma'tuf ala jannatun, inilah kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Ya, ada jenis tanah-tanah yang subur, ada jenis tanah yang tidak subur, ada jenis tanah ini tanah pasir. Sampingnya ya mungkin permata, ya batu-batu berharga, berlian dan lain sebagainya, mineral yang seperti itu ya berdekatan. Sampingnya mungkin batu bara, yang satu lagi nggak ada sama sekali. Al-Muhim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qita'un mutajawirat. Ya, yang itu semua saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Ya mungkin ini penting bagi orang yang bekerja di barang tambang, bahan apa, perkara tambang ya, tambang ini, tambang itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitakan kepada kita. Bagi Imam Ibn Kathir rahimahullah juga menerangkan tadi, aradhi yujawiru ba'daha ba'd, ada jenis tanah yang semuanya enggak sama, tidak sama dan enggak bisa disamakan. Yang satu ini cocok buat untuk misalkan nanam tomat, yang satu sampai sekian, ya nggak bisa ditanam tomat. Sebelahnya misalkan buat bawang, ya bawang semua, ya memang seketak sekotak gitu lah. Mau diteruskan semuanya untuk bawang ya nggak bisa, ya karena nggak semua jenis tanah itu sama. Ini penting. Qita'un mutajawirat wa jannatin fiha anwa'al asjar, dan banyak kebun, baik dari anggur, baik dari kurma, baik dari kebun-kebun yang lain. Sinwanun ay 'iddatu asjar fi aslin wahid. Sinwan ya serupa, ghairu sinwan, ada juga yang enggak serupa. Ya, al-usul mujtami'a fi manbatin wahid, karuman wa tin wa ba'd an-nakhil. Jadi rumpunnya sama. Nah, sinun, ya. Seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Ama sya'arta anna 'amr rajul sinu abi?" Tidakkah kamu melihat bahwasanya paman seseorang adalah mirip ayahnya? Am itu paman. Paman dari mana? Dari ayah atau dari ibu? Am itu dari ayah. Kalau khal itu dari ibu. Nah, ya sinwanun wa ghairu sinwan. Jadi jenis pohon yang rumpunnya sama, asal-usulnya sama, nah bisa berkelompok. Seperti apa? Tanaman apa? Delima. Itu ya delima, satu hektar misalnya. Ya, buah tin. Sekian puluh hektar. Kurma ya kurma. Wagir sunwan, ada juga yang enggak bisa seperti itu. Kalau di kita apa? Kalau di Indonesia apa? Campur sari. Campur sari itu apa? Dia nanam apa misalkan? Jahe. Di situ ada sereh. Di situ ada apa? Macam-macam. Bisa, ya bisa. Makanya ini. Sinwanun wa ghairu sinwan. Ini penting. Dalam ilmu pertanian sudah ada. Siapa yang dipanggil? Mas Umar dipanggil itu. Antum dipanggil. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Sinwanun wa ghairu sinwan. Kalau di Saudi, di Arab ya. Seperti tadi apa? Delima. Emang kalau di Yaman itu ya delima. Gak bisa dicampurin delima, ini kurma, gak bisa. Rusak. Gak bakal numbuh. Paham, itu sinwan. Buah tin, ya tin. Ya. Makanya kalau di sini misalkan ada pertanian tin atau yang misalnya, ya jangan dicampur. Ya tin. Buah tin, ya buah tin aja. Ya. Kurma, ya kurma aja. Kurma semua. Gak bisa di pinggirnya ditanamin apa. Jahe, palawija misalkan, nggak bisa. Itu sudah ketetapan dari Allah itu. Sinwanun wa ghairu sinwan. Nah, karena aturannya seperti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghairu sinwan, ya bisa macam-macam. Nggak satu jenis saja, nggak satu macam aja. Ya, nah, kalau salak gimana salak? Salak ya salak, bisa dicampur ininya, tengahnya, tanemin apa gitu? Ah, nggak bisa kan? Ya harus satu. Durian gimana durian? Durian, bisa. Sampingnya, bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Terdurian rasa rambutan. Harusnya rasa durian bukan rasa rambutan. Ya ini pertanian, so, ya. Kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinwanun wa ghairu sinwan. Nah, mirip ya satu usulnya, pondasinya, satu rumpun, satu keturunan, satu jenis. Karena tanaman ya seperti itu. Yusqa bima'in wahid, tetapi walaupun sama atau walaupun berbeda, ya semuanya bisa diairi, bisa disiram dengan satu jenis air. Ya air, air hujan, air tawar. Nah, ardu wa arduhu wahid wa nufadzilu ba'daha ala ba'din fil ukul, dan kami berikan kelebihan satu dengan yang lainnya di dalam masalah makanan, masalah warna, masalah rasa, manfaat, kelezatan. Ya, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, negeri yang baik, tanah yang baik, maka akan mengeluarkan apa, buah-buahan yang baik. Walladzi khabutsa la yakhruju illa nakida. Adapun negeri atau tanah yang jelek, enggak akan bisa mengeluarkan yang baik kecuali yang buruk. Nah, ini penting. Hadhihi ardun thayyibah tanbutul kala wal ashab wal ashab wal ashab al kathir wal ashjar wal zuru', ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, ada tanah yang hanya cuma rumput ilalang saja, enggak bisa yang lainnya. Ada juga jenis tanah yang enggak bisa menyerap air, ada juga jenis tanah yang nam subur, yang bagus menyerap air, menumbuhkan tumbuhan, buah-buahan yang manis, yang satu pahit, yang satu manis, yang satu ini dan itu. Fahadi fahalhadi tanawu fi dhatihi wa tabi'ati am dhalika taqdirul aziz ar-rahim. Pertanyaannya, kata Imam Sa'di rahimahullah, pertanyaannya, jenis-jenis ini kok ini ada gini, ada gini, ada gini. Pertanyaannya, kata Imam Sa'di rahimahullah, apakah ini sudah dari tabiatnya, alamnya seperti itu? Ya. Am dzalika taqdir, atau sudah ditakdirkan, enggak bisa dirubah lagi. Pertanyaannya, muturab. Pertanyaannya, kalau takdir dulu Saudi itu apa? Dulu Saudi itu apa? Gersang. Sekarang bisa dibikin tanaman. Coba lihat. Sadar enggak ke situ? Nah, jawabannya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, dulu di daratan Arab, Jaziratul Arab, banyak yang gersang. Panas, batu, gersang. Sekarang bisa enggak dibikin tetumbuhan pertanian? Bisa. Bisa, ada. Ya sudah ada. Dari tahun 70 katanya, dengar-dengar ya, sudah ada. Ya, ngirim tanah dari Indonesia, dari mana, Asia. Tanah, padahal tanah dikirim. Berapa kontainer. Ya. Nah, maka jawabannya, itu kan pertanyaan dari Al-Imam Sa'di rahimahullah, Fal hadzi tanawwu' fi dzatiha wa tabi'atiha. Apakah perbedaan ini, ya, memang sudah perbedaan secara zat dan tabiatnya seperti itu, naturalnya seperti itu, alamiahnya seperti itu, atau sudah ditentukan oleh Allah seperti itu? Maksudnya bisa dirubah enggak? Gitu loh. Jawabannya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna fi dzalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada perkara yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Bisa enggak dirubah berpikir? Ya bisa, ya bisa. Dengan izin Allah. Liqaumin lahum uqulun tahdihum ila ma yanfa'uhum. Mereka berpikir untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Sekarang di tengah kota kan sudah bebatuan, sudah bangunan. Bisa enggak bertani di tengah kota? Bisa. Pakai apa? Hidroponik. Makanya dijawab oleh Allah, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Bagi orang-orang yang berpikir mencari manfaat dari tanda-tanda kebesaran tersebut, wa taquduhum ila ma yursyiduhum wa yaqilun anillah wa sayahum wa amiruh wa nawahi. Mereka bisa berpikir, ya, supaya subur gimana ini? Ya, Israel saja tanah yang batu, gersang, panas. Ya, mereka ada yang mengimpor tanah, ya, untuk di atasnya, lapisan atasnya untuk pertanian mereka. Ya, untuk menghidupi daratan Arab, supply perekonomian, ya, buah-buahan, sayur-mayur dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka-mereka yang mau berpikir, ya, bangsa Indonesia yang tanahnya banyak hektaran, gimana kira-kira? Nah, wa ma ahlul i'rad, adapun orang-orang yang mau berpaling, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Nah, wa ahlul baladah, orang-orang yang goblok, baladah, bodoh. Saya lihat ini bukan kalimat kasar, ya, memang di sini dicantumkan terjemahannya seperti itu. Ya, orang-orang yang bodoh, yang dungu, ya, belat, faham fidulumat, ya mahun, mereka ya gelap, nggak tahu, terombang ambing dengan kegelapan. Nah, tidak mau berpikir, malas memang, pada dasarnya malas, nggak mau mencari sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Wa fi ghaibihim yataraddadun, terombang-ambing. Ya, la yahtaduna li rabbihim sabila wa la ya'un lahu qila. Tidak bisa sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak bisa terbantukan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengasih jalan, sudah memberikan ilmunya di dalam Al-Quran. Ya, apalagi di dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir A'immah, dijelaskan. Nah, secara jelas dan gamblang. Nah, secara tidak langsung ini ilmu pertanian bagi kita. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.